Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di pagi Ahad pagi 26 Jumadal Ula 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya al-Imam al-Allamah al-Faqih al-Usuli al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Si'di yang wafat pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu taala. Ayol ikhwa yang ada di kota Palu maupun Minahasa Tenggara dan juga di kota Lubuk Linggau serta semua ikhwa yang juga turut mendengar kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Pagi hari ini kita sampai pada al-hadis al-hadi wal ishrun, hadis ke-21. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitrah qasu syarib wa i'fa'u al-lihya was-siwak wal istinshaq wa واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق الأعنة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 yang merupakan termasuk bagian dari fitrah. Memendekkan kumis, membiarkan lihya, siwak dan beristinsakul ma, istinsak air, ya, memasukkan air ke dalam hidung tatkala berwudu, dan memotong kuku, qasul adzafir, membersihkan, mencuci al-barajim. Al-barajim itu di jari jemari ini ada sendi-sendi apa bagian yang lipatan-lipatan itu. Nah itu al-barajim. Wa natful ibd, dan mencabut bulu kemaluan, afwan bulu ketiak, ya. Wa halqul ana, dan memotong bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, dan membersihkan air, yakni beristinja. Yani membersihkan setelah buang air besar maupun buang air kecil. Istinja. Perawi mengatakan aku lupa yang ke-10. Namun bisa jadi yang dimaukan adalah al-mabmadah. Yang ke-10 itu perkiraan menurut seingat yang apa yang diingat oleh perawi adalah al-matmadah. Ya. Hadis riwayat Muslim, al-matmadah yakni berkumur. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis ini, al-fitrah hiya al-hilqah, al-khilqah allati khalaqallahu ibadahu 'alaiha, ciptaan dasar yang Allah Ta'ala menciptakan hambanya pada ciptaan tersebut. Ya, pada dasar itu yang disebut dengan fitrah. Wa ja'alahum mafturin 'alaiha, Allah jadikan mereka terfitrahkan di atas itu, yaitu ala mahabbatil khair wa itharihi, yaitu senang suka pada kebaikan dan mengedepankannya, selalu mendahulukan yang baik. Wa karahatus syarr wa daf'i, dan selalu dan tidak suka dengan kejelekan dan menolaknya. Ini fitrah alami yang ada pada dia, sifat dasar penciptaannya seperti itu. Ya, mesti senang pada yang baik dan lebih mengutamakan yang baik. Selalu benci, selalu tidak suka kepada yang jelek dan menolaknya. Wa fatarahum hunafa musta'iddina liqabulil khair, dan Allah jadikan mereka terfitrahkan di atas kelurusan, lurus, hunafa, dan siap menerima kebaikan. Wal ikhlasilillah, siap untuk ikhlas, memurnikan ibadahnya, memurnikan amalannya untuk Allah. Wa taqarrub ilaih, dan siap untuk bertaqarrub kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, menjadikan syariat terkait fitrah ini ada dua macam. Yang pertama, yutahhir qalba wa ruh, yang bertujuan membersihkan hati dan ruh. Wa huwal imanu billahi wa tawabi'uhu, yaitu yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan segala hal yang mengiringinya. Min khaufihi wa raja'ihi, antara lain takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Wa mahabbatihi, cinta kepadanya. Ya, ini mengiringi iman kepada Allah. Seorang yang beriman mesti takut kepada Allah. Seorang yang beriman akan berharap kepada Allah. Seorang yang beriman kepada Allah pasti dia mencintainya. Wal inabati ilaihi, dan dia senantiasa kembali kepada Allah ketika dia lupa, salah, berbuat dosa, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemungkaran. Segera dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tidak membiarkan dirinya lama berkubang dalam kesalahan, dosa, dan maksiat tersebut serta pelanggaran itu. Namun segera dia kembali kepada Allah. Ini al-inabah. Terus dia kembali kepada Allah. Terus dia menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Maka tegakkanlah wajahmu, ya, lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu ini. Wajahmu itu untuk agama ini. Hanifah, dalam keadaan kau hanif, lurus. Ya, di atas tauhid. Fitrat Allah allati fataran nas alaih. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Di atas kelurusan. Ya, tegak menghadap agama. Nah, lurus menerima tauhid. Inilah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Demikian, semua manusia Allah jadikan terfitrahkan di atas itu tadi. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, munibina ilaihi, mereka senantiasa berinabah kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa, dan bertakwalah kalian kepadanya. Wa aqimus salah, ya, tegakkanlah salat, dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrikin. Fahadhihi tazkiyatu, fahadhihi tuzakkin nafs. Maka syariat ini tadi, iman dan segala hal yang mengiringinya, itu akan membersihkan jiwa, Watutahir al-qalba watunammihi, mensucikan hati dan menumbuh kembangkannya. Watudhib anhul afat ar-radhilah, dan akan menghilangkan darinya kotoran-kotoran yang rendah. Watuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang indah. Ya, wa hiya kulluha tarji'u ila usulil iman wa a'malil qulub. Itu semua kembalinya kepada prinsip-prinsip iman dan amal-amal qalbu. Sehingga dia akan memperoleh tazkiyatun nufus, kesucian atau bersihnya jiwa-jiwa yang bersih, ya, qalbu yang suci, dan terus berkembang, tumbuh berkembang. Sebaliknya, segala kealpaan, kotoran, kerendahan itu hilang dari dia, dan dia dihiasi oleh akhlak-akhlak yang indah. Ini jenis yang pertama. Sehingga apa? Kembalinya kepada usulul iman wa a'malil qulub, ya, prinsip-prinsip iman dan amal-amal qalbu. Wanau'ul tsani, adapun macam yang kedua, ma ya'udu ila tadhhiriz zahir wa nadhafatihi, syariat yang kembalinya kepada membersihkan dan mensucikan yang zahir dan membersihkannya. Yani memperhatikan pada yang zahir setelah tadi yang pertama apa? Memperhatikan qalbu, hati, memperhatikan iman. Maka sekarang memperhatikan yang zahir, yang fisik. Ya, kembalinya kepada pembersihan dan pensucian fisiknya. Wadaf'ul awsakh wal aqdhar anhu, dan menghilangkan kotoran, ya, darinya. Wahiyah hadil ashrah. Nah, apa saja yang kaitannya dengan pembersihan zahir ini tadi, fisik, ya. Apa saja yang kaitannya dengan menghilangkan kotoran dan noda-noda itu? Itu ada 10 ini diantaranya. Ada 10 ini yang disampaikan oleh Rasul pada hadis ini. Ada 10. Wahiyya min mahasinid dinil islami. Dan yang mana 10 hal ini termasuk diantara keindahan-keindahan agama Islam. Ya. Hal-hal yang menunjukkan keindahan dinul Islam sangat banyak, ayol ikhwah. Sangat banyak. Mulai dari prinsip atau akidah tauhidnya. Ya. Mulai bagaimana aturan-aturan syariatnya, bagaimana cara beribadahnya, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Sekian banyak hal yang menunjukkan keindahan Islam. Ya. Karena memang Islam ini datang dari Rabbul Alamin yang Maha Jamil. Innallaha Jamil yuhibbul jamal. Yang Maha Indah. Datang dari Allah yang Al-Muhsin. Nah, maka agamanya itu sangat indah. Dinul Islam memiliki sekian banyak keindahan. Nah, Al-Fitrah yang berjumlah 10 ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, itu diantara yang menunjukkan mahasinud dinil islami, keindahan-keindahan agama Islam. Ya. Kita akan bisa lihat bagaimana selain Islam, tidak ada yang mengajarkan poin-poin ini. Tidak ada yang memperhatikan perkara-perkara kecil ini. Ya. Karena dan perkara-perkara kecil ini yang disebutkan ini, 10 poin ini sesuai dengan fitrah. Ya, fitrah. Ya. Fitrah dasar manusia pasti akan senang kepadanya, pasti akan mengikutinya. Sebaliknya, dia enggak suka dengan lawannya. Pasti itu. Idh hiya kulluha tanzifun lil a'dha, yang semuanya ini adalah pembersihan terhadap anggota badan, wa takminun laha, dan menyempurnakannya. Ditutammim sihataha, ditatimma sihataha, agar kebenaran Islam itu semakin sempurna. Watakunu musta'iddatan, atau afan, sehingga kesehatan dia sempurna. Wa takunu musta'iddatan likulli ma yuradu minha. Dan dengan itu dia akan siap menjalankan segala hal yang dimaukan darinya, dari dirinya, karena kesehatannya terjaga. Kenapa terjaga? Karena dia menjaga 10 perilaku ini, yang mana 10 perilaku ini sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kesehatannya. Nah, kesehatan fisik, karena memang kita bicara sesuatu yang zahir, yang bersifat fisik. Maka kata beliau, fa'ammal madmada wal istinsyak. Adapun berkumur dan istinsyak. Berkumur itu, ya berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, ya, kemudian menggerak-gerakkannya, lalu dimuntahkan kembali, dikeluarkan lagi. Wal istinsyak itu memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ya. Jadi Syekh sudah menjazmkan bahwa yang ke-10 itu adalah madmada, ya berkumur. Fa innahuma masyru'an fi taharatil hadatsil asghar wal akbar bil ittifaq. Dua hal ini masyru', disyariatkan. Terlepas apakah hukumnya wajib ataukah mustahab. Tapi yang jelas disyariatkan. Disyariatkan dalam bersuci, baik bersuci dalam baik bersuci dari hadas asghar yaitu berwudu, maupun bersuci dari hadas akbar yaitu ketika mandi. Bil ittifaq, ini dengan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwa al-madmada wal istinsyak disyariatkan, baik ketika wudu maupun ketika mandi janabah. Ya. Terlepas itu hukumnya wajib ataukah mustahab. Wa huma fardani fihima. Dua hal ini menurut beliau wajib pada dua ibadah tersebut. Ya. Madmada wal istinsyak. Min tadhhiril fam wal anf wa tanzifihima. Yang dari dua ibadah ini, madmada wal istinsyak ini, terkandung apa? Pembersihan mulut dan hidung. Ya, pensucian mulut dan hidung serta pembersihannya. Mensucikan dan membersihkan mulut dan hidung. Apakah ini ya, sesuai dengan fitrah? Fitrah pasti akan mengikuti ini. Sebaliknya, fitrah akan risih kalau mulut dan hidungnya kotor. Ya, pasti dia akan membersihkannya. Secara alami, pasti dia akan membersihkannya. Ya, maka syariat mengajarkan ini. Di mana letaknya? Di antaranya, tatkala berwudu, diajarkan untuk berkumur dan istinsyak, mengeluarkan air dari hidung. Yang itu dilakukan saat apa? Ketika berwudu. Sementara berwudu itu kaitannya dengan sholat. Ya, sholat tidak akan diterima kalau seorang dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu, sebagaimana dalam hadis yang lalu. Ya, sehingga setiap kali dia sholat, maka dia akan berwudu kalau memang dia tidak punya, kalau dia sedang tidak dalam kondisi taharah. Sehingga akan sering berulang kali dia membersihkan mulut dan hidungnya. Lianna al-fam wal-anf yatawarada alaihima kathirun minal awsakh wal-abkhira wa nahwihima. Karena memang mulut dan hidung ini tempat datangnya banyak dari berbagai kotoran, ya, yang akan mengenai atau singgah atau masuk ke fam maupun hidung. Mulut maupun hidung. Termasuk abkhirah, asap-asap masuk ke situ. Debu masuk ke situ. Wa huwa muttarrun ila dhalik wa izalatihi. Sehingga setiap manusia pasti mau enggak mau terdesak untuk membersihkannya. Ya, enggak bisa dibiarkan. Kalau enggak akan membahayakan dirinya, membahayakan kesehatan fisiknya. Kalau terus kotoran itu bertumpuk di mulutnya, terus kotoran itu bertumpuk di hidungnya, tidak dia bersihkan, ya, nggak pernah kemasukan air untuk membersihkannya, maka pasti akan risih dia. Ya. Kalau dia nggak merasa risih, berarti fitrahnya sudah melenceng. Fitrahnya pasti sudah melenceng. Wa kadzalika siwak yutahhirul fam. Ya. Demikian pula siwak. Itu karena Nabi menyebutkannya siwak tadi, ya. Sehingga di sini sudah tiga hal. Madmadha, istinsyak, siwak. Siwak juga membersihkan al-fam, mulut. Ya. Sehingga disamping dengan matmadah, dikuatkan lagi dengan siwak. Fahuwa mutah matharatun lil-fam wa mardatun lil-rab. Demikian. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya siwak itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, pembersih mulut dan yang membuat Allah ridha. Karena itu siwak disyariatkan di semua waktu dan ditekankan ketika berwudu dan salat, ya, dan tatkala bangun tidur, dan juga ketika terjadi perubahan bau mulut, dan ketika sufratil asnan, gigi itu menguning, ya, wanahwiha. Dan kondisi-kondisi ini ditekankan, wa ila semua waktu disyariatkan untuk bersiwak. Namun ditekankan dalam keadaan-keadaan itu, antara lain kapan? Tatkala berwudu, tatkala hendak salat, bangun tidur, ketika bau mulut sudah berubah, ya, dan ketika warna gigi sudah kuning. Nah, itu ditekankan untuk bersiwak. Ayol ikhwar rahimani wa rahmatullah, demikianlah syariatnya. Terkesan remeh, sederhana, sepele. Namun demikianlah syariat mengajarkan. Ini satu hal yang penting. Ya, dan itulah fitrah. Fitrah alami setiap manusia. Karena memang di atas itulah Allah ciptakan mereka. Wa amma qasu syarib aw hafuhu hatta tabdu hasyafah. Adapun memotong kumis atau menipiskannya sehingga tampak bibir dia. Falima fi dzalika minan nadhafah. Itu disyariatkan karena di situ juga mengandung kebersihan. Wa taharruz mimma yakhruju minal anf, dan membersihkan dari sesuatu yang keluar dari hidung. Karena kalau dibiarkan itu tumbuh kumis panjang, sesuatu yang keluar dari hidung itu akan nyangkut di kumisnya. Fa inna sya'ra syarib idza tadalla 'ala syafa basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kul wa mashrub. Demikian pula rambut kumis itu kalau dia memanjang sampai menutupi bibirnya, maka dia akan mengenai langsung makanan dan minuman yang dia masukkan. Ma'ataswihi al-khilqah, sehingga apa? Makan minum itu nyangkut di situ, tampak di situ. Di samping apa? Mengotori pandangan. Ya, taswi al-khilqah, menjelekkan ciptaan dia, penampilan dia. Biwafratihi, dengan lebatnya kumis itu, tampilannya jelek, gak bagus lagi, gak tampan lagi. Wa in istahsanahu man la ya'ba'u bihi. Walaupun orang yang gak peduli dengan itu menganggapnya bagus. Semakin panjang kumisnya, semakin lebat, semakin hebat, semakin tampan katanya. Ada la ya'ba'u bihi, gak peduli. Padahal apa? Setiap hari apa yang keluar dari hidungnya itu nyangkut di situ. Kalau makan, minum, itu nyangkut di kumisnya itu. Iya. Nah, ini fitrah. Pasti akan mengingkari yang kayak gitu, enggak suka. Nah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Wa hadza bi khilafi lihya. Ini berbeda dengan lihya, jenggot. Fa innallaha ja'alaha waqaran lirrajul. Justru Allah menjadikan lihya itu sebagai kewibawaan seorang pria. Wa jamalan bihi. Ya, keindahan padanya. Wa lihadza yabqa jamaluhu fi hal kibarihi biwujud sya'ril lihya. Oleh karena itu dia tetap bagus, tampan, walaupun di usia tuanya dengan keberadaan lihya dia. Wa'tabara dhalika biman ya'sir rasul. Naam. Wa'tabir dhalika biman ya'sir rasul fayahliquha. Maka bandingkan dengan orang yang menentang rasul sehingga dia berani memotongnya. Kaifa yabqa wajhu musyawwaha hatta dhahabat mahasinuhu. Ya. Ketika dia potong lihyanya itu, maka wajah dia enggak lagi bagus, ya, hilang keindahannya. Khususan waktal kibar, terkhusus kalau dia sudah tua, ya, enggak ada wibawanya, enggak ada bagusnya, enggak ada indahnya. Fayakunu kal mar'ah al ajuz, kondisinya seperti wanita tua. Ya, idza wasalat ila hadha sin dhahabat mahasinaha. Ya. Kalau dia sudah tua, renta, sampai pada usia tersebut, hilang kecantikannya. Walau kanat fi sabbaha, walaupun ketika masih gadis, min ajmalin nisa, dia wanita yang paling cantik. Wa hadha mahsus, ini bisa kita rasakan, yang seperti ini bisa kita saksikan. Ya. Walakin al-awa'id, kebiasaan-kebiasaan, adat-adat, wa taqlidil a'ma, ya, membebek, biwujubi istihsanil qabi, yujibu istihsanil qabi wa istikbahal hasan, itu akan mengubah fitrah, sehingga menganggap bagus sesuatu yang jelek dan menganggap jelek sesuatu yang bagus. Ya, lihya secara fitrah, dan itulah syariat, bagus, indah. Namun karena sudah terlanjur terbiasa mendengar omongan-omongan, ya, apa lihya itu, begini begitu, macam-macam sudah, yang teroris, yang kayak kambing, yang ini, macam-macam sudah. Ya. Padahal fitrah yang dasar itu menganggap bagus, lihya itu bagus secara fitrah. Tapi ini diingkari, enggak mau dikuatkan. Terus dia dengar bisikan-bisikan, lihya itu begini begini begini, lihya itu begini. Akhirnya apa? Fitrahnya kalah, menyimpang. Sehingga dia karena kebiasaan tadi itu, ya, terus melihat orang nyukur jenggot. Lihat sana sini, masuk pasar sana, masuk toko sini, jalan sana, jalan sini. Selalu yang dilihat orang menyukur jenggotnya. Ini awa'id. Sehingga terbiasa dia melihat pemandangan pria tanpa jenggot. Pria tercukur jenggotnya. Ada jenggotnya itu, tapi dipangkas semuanya. Dia kelihatan bekasnya. Terus dia melihat pemandangan itu tiap hari, setiap waktu. Ya. Dan ditambah lagi dengan taqlidul a'ma. Ikut-ikutan, ikut kebiasaan adat ini, suku itu, ikut Eropa, ikut Barat, ikut ini. Nah, akhirnya apa? Mengantarkan kepada kondisi istihsan al-qabih wa istikbah al-hasan. Menganggap bagus sesuatu yang qabih. Cukur jenggot, hilang jenggotnya, bersih jenggotnya, itu qabih. Sebaliknya, lumis lebat itu qabih, namun dianggap bagus. Sehingga senang, sebaliknya senang kumisnya lebat. Jenggotnya klimis. Senang sama ini, gitu. Nah, ini apa? Menginjak-injak fitrah. Sebaliknya yang hasan dianggap jelek. Mestinya yang jenggotnya lebat, kumisnya tipis, bersih, itu dianggap jelek. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kondisi-kondisi yang berbalik fitrahnya dilanggar. Wa maqasu al-adhafir wa nadful ibit wa ghasil barajim. Adapun motong kuku, ya, mencabut bulu ketiak dan membersihkan tadi itu lipatan-lipatan yang ada di jari jemari ini, ya, yang masing-masing ada tiga, ya. Wa hiya matawi al-badan allati tajtami'u fiha al-awas al-awsakh, itu adalah lipatan-lipatan badan, al-barajim itu, yang semuanya termasuk ketiak itu terlipat badannya, ya. Demikian pula kuku, di situ ada menyangkut di situ, ya, matawi al-badan, yang disitulah rawan terkumpulnya, bertumpuknya kotoran-kotoran, ya, kuku rawan bertumpuk kotoran di situ. Karena apa? Di situ ada lipatan-lipatan, ada celah-celah. Demikian pula ketiak. Ya, demikian pula barajim ini tadi. Falaha minat tanzif wal izalati al-mu'ziyat ma la yumkin jahdahu. Maka perlu dibersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran yang mengganggu, yang enggak mungkin ini dielakkan, enggak mungkin ditolak. Wa kadzalika halqul anah. Ini pula yang ada pada menyukur bulu kemaluan. Ya. Seperti itu. Kalau enggak akan bertumpuk-bertumpuk kotoran-kotoran di situ. Nah, sehingga fitrah menyatakan akan menganggap bersihkan itu semua. Sebaliknya kalau itu panjang, kalau itu ada kotor, maka risih fitrah. Wa mal istinja wa huwa izalatul kharij minas sabilain bima'in aw hajar. Al-istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, menggunakan air atau batu. Fahuwa lazim. Ini adalah harus. Wa syartun min syuruti taharah. Dan salah satu syarat dari syarat-syarat taharah. Kalau enggak, akan tersisa najis di situ. Di tempat keluarnya kotoran di situ. Fa alimta anna hadhil asya' kullaha tukmil zahiral insan. Maka kita tahulah kamu bahwa ini semua ya, perkara-perkara fitrah ini tadi akan menyempurnakan fisik seseorang. Watu tahiruhu, mensucikannya. Watu nadzifuhu, dan membersihkannya. Watadfa anhul asya' ad-dharrah al-mustakbahah, bahkan menghilangkan dari dia berbagai hal yang berbahaya dan jelek, buruk. Ya. Wa nadhafatu minal iman, dan nadhafah itu termasuk bagian dari bari iman. Wal maksud, maksudnya adalah annal fitrah hiya syamilah li jami'is syariah. Fitrah itu meliputi dan sesuai dengan semua syariat. Batinuha wa zahiruha. Yang batin, qalbu, maupun zahir, fisik. Li annaha tunqi al-batin minal akhlak ar-radhilah. Karena syariat itu akan membersihkan al-batin dari akhlak-akhlak jelek dan rendahan. Wa tuhallihi bil akhlak al-jamilah, dan menghiasinya dengan akhlak yang indah. Allati tarji ila aqaidil iman wa tauhid wal ikhlas wal inaba ilaihi. Yang itu semuanya kembali kepada akidah iman, tauhid dan ikhlas untuk Allah Ta'ala serta inabah kepadanya. Ini syariat. Wa tunaqqi adh-dhahir. Demikian pula syariat membersihkan yang zahir, fisik, minal anjas, dari najis, wal awsah, kotoran-kotoran, wa asbabiha, dan berbagai sebabnya. Wa tutahhir at-tahara al-hissiyah wa at-tahara al-ma'nawiyah. Sehingga syariat ini mensucikan, ya, baik dalam bentuk tahara hissiyah yang tampak maupun tahara ma'nawiyah. Wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci itu separuh dari iman. Wa qala ta'ala inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri. Fasyari'atu kulluha taharah, sehingga syariat itu semuanya taharah. Wa zakat, pembersihan. Wa tanmiyah, penumbuh kembangan. Wa takmil, penyempurnaan. Wa hathun ala ma'alil umur, dan selalu menghasung, mendorong untuk perkara-perkara yang tinggi. Wa nahyun an safsafiha, dan melarang dari perkara-perkara rendahan. Wallahu a'lam. Demikian mungkin ya akhwah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menghasilkan ilmu yang nafi'an serta membuahkan amal yang saleh. Barakallahu fikum. Sekian kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.